yang wajib diikuti oleh kaum muslimin adalah bahwasanya seorang muslim wajib mengikuti pemahaman salafus saleh, sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kenapa kita sebagai seorang muslim wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka? Poin ke-17. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang telah dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang ajil, jauh dari syahwat, jauh dari syubhat, jauh dari bahkan khawarimul muru'ah, perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kewibawaan. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan para sahabat, bahwasanya as-sahabah kulluhum udul. Semua para sahabat adalah orang-orang yang ajil. Di mana para ulama hadis ketika mendefinisikan hadis sahih, mereka mulai dengan perkataan ma rawahu adlun. Hadis sahih itu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ajil, baru kemudian definisi selanjutnya. Ini patokan pertama. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ajil. Dan kita meyakini bahwasanya semua para sahabat adalah udul, orang-orang yang ajil. Jauh dari syahwat, jauh dari syubhat, bahkan jauh dari perkara-perkara khawarimul muru'ah yang bisa menjatuhkan kewibawaan seseorang. Wallahu a'lam bissawab. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 143. Sudah kita sebutkan tafsir singkatnya. 18. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang telah Allah ridai. Muhajirin, Ansar. Dalam surah At-Taubah ayat 100 dan surah Al-Fath ayat 18 Allah menyebutkan keridaannya kepada semua para sahabat. Dan siapapun di antara kita yang juga ingin mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, ikuti kebaikan mereka. Jangan selisihi mereka. Perkataan dan perbuatan kita sesuaikan dengan perkataan dan perbuatan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina taba'uuhum biihsan dalam surah At-Taubah itu, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Tidak keluar dari perkataan, tidak keluar dari pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka. Bahkan mungkin para ulama yang baru 100 tahun yang lalu misalnya, seperti Syekh Sa'di misalnya 1300-an beliau hidup, mereka adalah salafus saleh karena mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ke-19, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani dan membela Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 74 dan juga beberapa riwayat yang telah kita baca, di antaranya athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jika beliau mengatakan barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan satu generasi sebagai suri tauladan dia, maka jadikanlah para sahabat Rasulullah sebagai suri tauladan dia. Karena para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang paling baik hatinya, orang-orang yang paling dalam ilmunya, orang-orang yang paling baik keadaannya, karena hidup bersama Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang paling ringan bebannya, jarang salah. Satu kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Kenali mereka dan ikuti jejak mereka, karena mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang baru. Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan halaman 156 untuk siapapun yang mengikuti pengajian ini dan memegang yakni kitabnya. Dan seperti biasa insyaAllah, jika waktu mencukupi 5 penanya, minimal 3 yang kemudian pertanyaan yang kita baca, mudah-mudahan bersesuaian dengan tema, mendapatkan yakni kitab mulia dengan manhaj salaf. 20. Di antara alasan-alasan yang kemudian menjadikan kita sebagai seorang muslim wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW adalah, para sahabat Nabi SAW adalah generasi yang selamat dari perbuatan bid'ah. Jadi alasan kenapa kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah karena para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah generasi yang selamat dari perbuatan bid'ah. Selamat. Tidak ada-ada mereka dalam urusan agama. Tidak dengan penambahan, na'udzubillah, apalagi dengan pengurangan. Tidak berkreasi mereka pada syariat Nabi Muhammad, syariat Allah yang Nabi Muhammad bawa. Dan yang sudah Nabi Muhammad SAW bawa untuk mereka, ya tidak mereka rubah-rubah dengan penambahan atau pengurangan. Selamat mereka dari perbuatan bid'ah. Kata beliau di sini, lihat hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Perhatikan halaman 96. Di dalil nomor 25 sudah ya kita bahas tentunya. Dan tercatat di sini bulan 4 ya 2019 sudah kita bahas ini. Ulun baca ulang. Diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin thumma aqbala alaina fawa'adhana mau'izatan balighatan dzarafat minha al'uyun ووجلت من القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Yang artinya adalah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati bergetar. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetaplah mendengarkan dan taat walaupun yang memerintahkan, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah, Ethiopia. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Al-Mushahidun al-Kiram, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang selamat dari perbuatan bid'ah. Itulah alasan kenapa kemudian semua kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Wallahu a'lam bishawab. 21. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beruntung mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa langsung untuk mereka secara mujmal, doa langsung untuk individu mereka, untuk Abdullah bin Mas'ud, untuk Abdullah bin Abbas, ya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung yang mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain secara individu. Mereka menjadi orang-orang yang beruntung yang langsung mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sejarah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi doakan langsung ketika beliau sakit mata, langsung sembuh. Sahabat yang lain yang disebutkan kala itu buta, kemudian meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau kemudian memohon kepada Allah agar butanya disembuhkan, langsung sembuh. Doa Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Abbas, hingga mereka menjadi ahli fikih, hingga mereka menjadi ahli tafsir. Untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu misalnya, sampai ketika di kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau sudah berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dia nunggu Abdullah bin Abbas hingga menafsirkan, karena dia mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqihhu fid din wa'alimu ta'wil. Beruntung mereka langsung dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu doa dari Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa mereka menjadi umat dan generasi yang terbaik. Itulah salah satu alasan kenapa kemudian semua kita harus memahami Al-Quran As-Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Nabi Muhammad doakan mereka langsung untuk memahami agama ini. Sudahlah mereka kemudian selamat dari perbuatan bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang Nabi Muhammad SAW doakan langsung, yakni oleh beliau SAW, untuk kebaikan mereka dunia akhirat ya. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad SAW di banyak majlis beliau, sering beliau menutupnya dengan mendoakan kebaikan untuk akhir hayat semua para sahabat. Ini bukan orang biasa yang mendoakan. Nabi Muhammad SAW yang kita tahu mustajabnya doa beliau Rasulullah SAW, dan beliau doakan para sahabatnya kebaikan untuk para sahabat, entah itu secara umum atau kemudian khusus secara individu untuk masing-masing mereka dengan keutamaan-keutamaan yang mereka miliki. Bahkan ada disebutkan beruntungnya seorang sahabat hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ini di luar perkara agama, ini masalah dagang. Seorang sahabat yang didoakan akan keberkahan dalam perdagangan. Sampai disebutkan istilahnya adalah jika sahabat ini mengambil tanah, kemudian dia tawarkan, mesti ada yang beli. Tanah, pasir, ambil, saya jual nih, ada yang beli. Saking berkahnya perdagangan dia berdasarkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasan kenapa para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah sebagai tolak ukur, sebagai barometer dalam kita memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. 22, karena ini hanya kesimpulannya. Dan yang kita baca masih sangat banyak, sampai 52. Dan panjang umur pemirsa, kita bisa selesaikan bab ini. Bab yang paling panjang di kitab ini, bab 4. 22. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang lebih mendahulukan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai para hambanya, para walinya, dan para kekasihnya, serta mendahulukan mereka daripada selainnya. Dan ini yang juga harus menjadi prinsip dasar seorang muslim. Ada satu kaidah disebutkan, kullu qawlin mukhalifin lid-dalil lazima inkaruhu. Setiap perkataan yang menyelisihi dalil, firman dan sabda harus diingkari. Ini kaedah dalam berakidah. Kullu qawlin mukhalifin lid-dalil lazima inkaruhu. Setiap dalil, setiap perkataan yang menyelisihi dalil wajib atau harus diingkari. Dan ketika perkataan seorang yang menyimpang, dan ketika perkataan seorang katakanlah salah, maka ketika ada yang menasihati, mengingatkan, meluruskan, itu bukan berarti melecehkan. Itu tanda cinta saudara Anda sesama muslim, agar Anda tidak jatuh ke dalam kesalahan yang jauh lebih dalam. Jadi ketika kita dinasihati akan kesalahan kita, karena manusiawi, semua kita bersalah. Semua kita melakukan kesalahan. Al-Mushahidun al-Qur'an. Siapapun orangnya. Yang ma'asum cuma Nabi Muhammad SAW. Semua kita bersalah. Maka ketika ada orang lain sama muslim yang mengingatkan akan kesalahan kita, Anda tidak perlu merasa hina. Anda harusnya bersyukur karena Anda diselamatkan dari kesalahan. Dia menasihati karena dia sayang. Dia menasihati karena dia cinta. Dia menasihati karena dia peduli agar Anda, agar kita tidak terjerumus kepada kesalahan yang jauh lebih dalam. Makanya al-musyahidun al-kiram, nanti dalam kitab Talbis Iblis, kayaknya pekan depan sudah masuk kita ke bab yang baru. Ya, Talbis Iblis kepada para ulama. Kalau nggak salah di bab 6 di Talbis Iblis. Setelah bab 5 yang sudah kita selesaikan, misalnya nanti al-batiniyah, saya kira mungkin satu kali lagi, tipu daya batiniyah mungkin pekan depan, terakhir. Setelah itu masuk bab 6, kalau tidak salah, berkaitan dengan talbis iblis untuk para ulama. Di antaranya adalah popularitas. Hubbus syuhrah. Ini sangat berbahaya. Orang kalau sudah populer, orang kalau sudah terkenal, setiap pengajiannya ribuan yang hadir, ratusan ribu yang hadir, jutaan yang bahkan mungkin live streaming misalnya, manusiawi mungkin dia tergelincir dalam kesalahan, tapi ego ini berbahaya. Kenapa? Karena yang menghadiri pengajian dia banyak. Followernya banyak, viewernya banyak, yang hadir langsung di majelis banyak. Padahal dia manusia, sangat mungkin melakukan kesalahan. Yang demikian, itu kalau kemudian suatu saat melakukan kesalahan dan diingatkan, bahaya. Sangat mungkin dia akan membela diri, membela kesalahannya karena pemalu. Padahal harusnya tidak boleh demikian. Anda manusia, orang kan tahu Anda manusia. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul. Wajar saja Anda salah. Wajar saja kemudian Anda salah bicara. Wajar saja mungkin Anda salah terjemah. Tapi ketika ada yang mengingatkan, menasihati, menegur, sudah dengan cara yang syar'i, dia menegur Anda japri, dia menegur Anda empat mata. Karena dia menghormati Anda, karena dia memuliakan Anda, karena dia tahu Anda adalah orang yang dipanuti. Makanya nasihatnya enggak terang-terangan. Muslim yang menasihati andanya, da'i yang menasihati andanya, dia faham metodenya. Dikasih tahu. Ustaz, berkat antum yang ini, salah. Ustaz, terjemah antum yang itu, salah. Supaya Anda, yakni kemudian membenarkannya. Dan ketika kita melakukan kesalahan dan dinasihati, bukan berarti kita dilecehkan. Kalau Anda merasa dilecehkan, Anda merasa kemudian dinistakan, yang kita takutkan adalah bahwasanya kita sudah kena talbis iblis, karena kita suka sekali dengan syuhrah, suka dengan popularitas, malu kalau dikasih tahu akan kesalahan yang kita lakukan. Enggak, dia sayang, dia cinta, dia peduli. Bismillah, luruskan. Jangan sampai kemudian membela penyimpangan Anda, membela kesalahan Anda, tetap dengan yang Anda yakini padahal salah. Cari dalil sana sini, topang sana sini, supaya tetap dengan perkataan Anda yang ada padahal salah. Ngapain? Anda ngotot seperti itu, yang mendengarkan Anda banyak, yang Anda menjadi panutan orang. Apa susahnya? Tapi susah sih kalau memang orang sudah kemudian kena tipu di iblis dalam popularitas. Itu talbis iblis untuk seorang da'i, seorang mubaligh, seorang alim, seorang syekh, apa? Popularitas. Bisa menutupi dia dari kebenaran. Kenapa? Karena saya sudah terkenal ini. Masa dalam perkara A saya salah? Loh, Anda manusia, Anda mungkin salah. Anda enggak baca semua kitab, kan? Anda tidak menguasai 100% semua disiplin ilmu kan? Ngajar salah. Dan jadikanlah kemudian itu, yakni pelajaran. Jika berbicara sesuatu yang Anda belum atau bahkan tidak kuasai, nggak usah ngomong. Aman jadinya. Terkadang karena sudah populer, sudah terkenal, luar biasa, masyhur ya, maka setiap perkara harus dia jawab. No. Anda mungkin kuat di tafsir, di waraid Anda mungkin lemah. Anda mungkin kuat di ilmu waris, fikih mungkin Anda lemah. Anda mungkin fikih kuat, usul fikihnya Anda lemah. Usul fikih Anda kuat, akidahnya lemah. Ya. Subhanallah. Betul bahwasanya kita harus menjadi orang yang muthaqqaf. Al-akhdhu min kulli ilmin bitarfin. Betul. Semua dai harus seperti itu. Semua dai, mubaligh, para penceramah, dia harus menjadi orang yang muthaqqaf. Apa itu muthaqqaf? Orang yang mengambil dari semua disiplin ilmu sedikit, dia harus faham. Dia harus faham. Ya mungkin global-globalnya. Dan semua disiplin ilmu dia harus tahu global-globalnya, betul. Tapi mesti ada salah satu di antaranya, Anda lemah padanya. Jadi jangan sampai kemudian ketenaran Anda menutupi itu. Padahal Anda nggak tahu-tahu amat, Anda nggak bisa-bisa amat, Anda nggak ngerti-ngerti amat, jangan masuk ke dalam. Nanti jadi masalah. Kenapa? Karena Anda menjadi panutan orang banyak. Setiap perkataan yang menyelisihi dari firman dan sabda harus diingkari. Itulah kenapa semua para jahil saling menasihati satu sama lain. Kenapa? Karena mungkin yang A, dia adalah panutan orang banyak. Tapi suatu saat dia salah, B mengingatkan. Dan Anda jangan merasa terlecehkan atau kemudian Anda merasa tidak dihormati. Enggak, Anda malah disayangi, dicintai. Yang lain peduli dengan Anda. Jangan kemudian, ah yang nasihatin itu pengen terkenal. Oh, kadang-kadang yang nasihati lebih tenar daripada Anda. Tapi karena dia peduli dengan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kita ulang poin ke-22. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang lebih mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan. Mendahulukan firman dan sabda dalam setiap keadaan, itulah para sahabat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para hamba-Nya, walinya, kekasih-Nya, serta mendahulukan mereka daripada yang lainnya. Yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka karena mereka selalu mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulullah di atas perkataan siapapun. Itulah yang juga harus menjadi prinsip kita. Ya. Siapapun orangnya, kalau sudah perkataannya menyelisih firman Allah, menyelisih sabda Nabi Muhammad SAW, entar dulu. Saya sering menyampaikan satu contoh yang paling tinggi, yaitu ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq, ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi kala itu menyelisih Nabi Muhammad. Tapi apakah mereka salah? Enggak, mereka berijtihad. Mereka melarang kaum muslimin untuk hajian yang jenisnya tamattu. Umrah dulu di bulan-bulan haji, baru kemudian nanti hajian pada waktunya. Itu haji tamattu, haji yang paling utama. Mereka melarang kaum muslimin kala itu untuk tamattu. Mereka perintahkan kaum muslimin untuk ifrad saja, haji saja. Karena ijtihad mereka melihat kondisi keuangan kaum muslimin, ekonominya lagi lemah. Makanya mereka berijtihad. Salahkah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab? Enggak. Karena mereka berijtihad. Melihat situasi dan kondisi kaum muslimin, ini kalau tamattu berat. kondisi kesehatan, kondisi keuangan, keadaan kala itu membuat mereka berijtihad, kita effort saja tahun ini. Jangan kemudian tamattu' dulu. Bayangkan, yang demikian, ijtihad yang demikian saja kemudian dilontarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau berdakwah dan menyampaikan akan keutamaan haji tamattu', kemudian ada yang interupsi, bukankah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang haji tamattu' karena sebab larangannya itu? Marah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hampir saja langit Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan bebatuan kepada kalian, azab maksudnya. Kenapa? Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar wa kama qala. Hampir saja Allah menjatuhkan, maksudnya ditakutkan Allah mengazab kalian karena aku mengatakan sabda Nabi Muhammad, kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, dua sahabat paling tinggi. Saya tidak berkatakan perkataan ulama siapapun ya. Ya, yang levelnya jauh di bawah para sahabat. Ini contoh paling tinggi. Ya, itu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Lihat surah Al-Hujurat ayat 1. Oke, kita sebutkan surah Al-Hujurat ayat 1. Dan tafsir singkat dari Syekh As-Sa'di. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ulang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه فأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله mimtithali awamirillah wajtinabi nawahih wa ayyakunu mashina khalfa awamirillah muttabi'ina li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihim wa an la yataqaddamu bayna yadayillahi wa rasul wa la yaqulu hatta yaqul wa la ya'muru hatta ya'mur فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. Ayat ini mengandung adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua hamba-hamba yang beriman untuk mempraktikkan kandungan iman mereka. untuk kemudian praktekkan kandungan iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Mengikuti perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan agar mereka berjalan di belakang semua perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihim, dalam semua perkara mereka. Wa alla yataqaddamu baina yaday Allah wa rasulih, dan agar mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wala yaqulu hatta yaqul, dan jangan mereka berkata hingga Allah dan hingga Allah berfirman dan Nabi Muhammad bersabda. Wala ya'muru hatta ya'mur, dan mereka jangan perintahkan sesuatu hingga Allah perintahkan atau nabinya perintah. Fa inna hadha, maka sungguhnya ini adalah haqiqatul adabil wajib, hakikat adab yang wajib dimiliki oleh seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya. Ini kandungan iman dia kepada Allah dan Rasulnya. Mengikuti perintah, meninggalkan larangan. Dan tidak berkata-kata sebelum firman Allah, tidak berkata-kata sebelum sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa unwanu sa'adatil 'abdi wa falahih, dan ini adalah apa ya? Unwan itu sebenarnya alamat, cuman kita terjemahkan dengan tanda saja ya. Orang kalau sudah begini nih, dia praktekkan imannya kepada Allah dan Rasulnya dengan melakukan semua perintah, dengan meninggalkan semua larangan, dengan tidak berkata-kata sebelum firman dan sabda, maka itulah tanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda kejayaannya. Anda ingin jaya? Taati Allah, bertakwalah kepada Allah, lakukan perintah, tinggalkan larangan, dan jangan berani-berani mendahului firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda pasti jaya, pasti bahagia. Wa bi fawatih, dan dengan hilangnya ini, misalnya ada perintah dilanggar, ada larangan diterobos, berani berkata-kata sebelum firman dan sabda, apalagi kemudian kena syubhat, bahwasanya Al-Quran karangan Nabi Muhammad, bahwasanya mungkinnya salah dalam firman Allah, syubhat-syubhat, hingga kemudian dia layak kemudian mengatakan perkataannya sendiri. Kenapa ada bahasan dan tersebar di zaman Imam Ahmad berkaitan dengan Al-Quran itu makhluk? Karena kalau makhluk, konsekuensinya melakukan kesalahan. Itulah kenapa getol sekali Ahlus Sunnah mempertahankan satu prinsip Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kalau syubhat itu kena, berarti beberapa ayat Al-Quran salah. Jadi, ya bukan jadi pedoman lagi dong. Wah, salah kok. Al-Qurannya salah, apalagi nabinya. Subhanallah. Wabifawatih. Dan dengan hilangnya ia, maksudnya adalah perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah malah diterobos, berani berkata sebelum firman dan sabda dalam perkara agama ya. Tafutuhu sa'adah al-abdiyah wa na'im as-sarmadi, maka akan hilang darinya yakni kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang abadi. Wa fi hadha, dan dalam perkara ini juga, an-nahyu syadidu an taqdimi qawli ghair rasul ala qawli, ada larangan yang keras untuk mendahulukan perkataan selain perkataan Rasul di atas perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikut perkataan berikut ini, mudah-mudahan saya tidak salah, ini kutipan dari perkataan Imam Syafi'i. Fa innahu matastabanat sunnatu Rasulillah wajaba ittiba'uha wa taqdimuha ala ghairiha ka'inan makana. Sedikit ya, mirip dengan perkataan Imam Syafi'i. maka sesungguhnya kapan saja telah jelas kepada seorang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuknya mengikutinya dan menuhulukannya dibandingkan yang lainnya, siapapun orangnya. Ini prinsip ahlu sunnah. Bahkan ini salah satu kandungan ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika semua kita mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah, ini salah satu konsekuensinya. Mendahulukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan perkataan siapapun orangnya. Setelah firman Allah tentu. Siapapun orangnya. Kalau sudah urusan agama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atqakum billahi ana. A'lamukum billahi ana. Yang paling bertakwa di antara kalian saya. Yang paling mengenal Allah di antara kalian saya. Arti urusan agama saya paling faham. Saya paling ngerti kalau urusan agama. Urusan duniawi, oh, kata Nabi Muhammad, antum a'lamuna bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham, lebih mengerti dengan urusan dunia kalian. Aku enggak faham. Tapi urusan agama aku paling faham. Maka di sini kata Syekh Sa'di, ada larangan yang keras untuk mendahulukan perkataan seorang di atas sabda Nabi Muhammad SAW, siapapun dia. Karena kalau sudah jelas kepada seorang sunnah Nabi Muhammad, perkataan beliau, perbuatan beliau, pernyataan ia ada dari beliau walaupun beliau tidak melakukan, maka wajib mengikutinya. Dan kemudian wajib mendahulukannya dibandingkan perkataan siapapun orangnya. Mungkin dia raja, mungkin dia pemimpin satu negeri, dia imam mazhab, dia ya siapapun orangnya. Tapi kalau menyelisih perkataan Nabi Muhammad SAW, entar dulu. Ini prinsip seorang Muslim, bahkan ketika dia mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alam bisawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilafah ulum. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena yani kalau masuk. Ayatnya belum selesai ya. Saya selesaikan sedikit lagi di 2 menit terakhir. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بتقواه عموما وهي كما قال طلق بن حبيب أو حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله كما الله سبحانه وتعالى perintahkan agar kita semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Sebagaimana dikatakan oleh Taq bin Habib. Berkaitan dengan apa itu takwa. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Di atas cahaya dari Allah. Mengharap pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Di atas cahaya Allah. Di atas ilmu ya. Karena kita harus faham. Kita harus berilmu hingga kita mentaatinya. Kita juga harus berilmu hingga kemudian kita tidak bermaksiat kepadanya. Ala nurim minallah takhsha iqaballah. Takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah maha mendengar. Li jami'il aswat fi jami'il awqat fi khafi'il mawadhi' wal jihad. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar semua suara dari semua sisi. Dari semua tempat yang tersembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Alim maha mengetahui bizawahir wal bawatin. Dan Allah maha mengetahui semua yang zahir dan semua yang batin. Wallahu alam bisawab. Inilah tafsir singkat untuk surah Al-Hujurat. Ayat 1 dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala wallahu alam bissawab. Sampai di sini pembahasan kita Al-Musyahidun Al-Kiram, yaitu poin ke-22 dari yakni alasan-alasan kenapa kita wajib mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fi Ustaz fiikum barakallahu. Ana terlahir sebagai seorang muslim, tetapi dalam suatu waktu ana terjatuh dalam kesalahan, yaitu meyakini agama Nasrani itu benar dan ikut peribadatan mereka selama beberapa tahun. Tetapi qadarullah ana bertaubat kembali ke Islam dan ikut kajian salaf selama 2 tahun terakhir. Setelah banyak juga mendengarkan kajian ustaz di media sosial dan di Masjid Imam Syafi'i. Yang menjadi pertanyaan ana, apakah ana perlu syahadat ulang di hadapan saksi? Apakah itu sebuah kewajiban? Wallahu a'lam bishawab. Tidak perlu ya. Saya rasa tidak perlu ya. Apalagi sekarang adalah sebagai sebuah pernyataan dari Anda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua kita, khususnya Anda, dalam naungan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Karena bisa jadi kala itu manusiawi, tentunya semua kita bersalah, tapi kesalahan Anda kala itu cukup fatal. Bukti Anda tidak memaknai La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kala itu. Karena La ilaha illallah itu bukan cuma kemudian ada yakni penetapan hanya Allah yang berhak disembah, tapi harus menafikan yang lain. Wajar. Tapi parah. Kesalahan manusia wajar, tapi kala itu kesalahannya cukup parah. Yang patut Anda syukuri, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan Anda umur hingga kemudian bisa bertaubat dan alhamdulillah kembali kepada Islam. Maka sisanya betul-betul maknai untuk Anda si penanya dan juga yang lain. Maknai sekali setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, khususnya pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Itu kita sedang berdoa meminta hidayah, meminta petunjuk. Ya hidayah dua-duanya itu. Hidayah irsyad, hidayah taufik. Hidayah petunjuk dari teman, dari ustaz, dari suami, dari istri, dari anak, nasihat yang masuk, itu irsyad. Dan kemudian taufik, pelunakan hati dan jiwa, mudah menjalankan nasihat itu. Tunjuk kami ya Allah jalan yang lurus. Maknai sekali betul-betul dalam setiap bacaan surah Al-Fatihah kita dan salat-salat kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya di bawah naungan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Karena istiqomahan dalam agama, hidayah Allah Subhanahu wa taala itu adalah minhah ilahiyah, anugerah ilahi, pemberian. Hidayah itu adalah anugerah. Maka harus kita minta, kata Syekh Al-Badr, Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, maka kita harus memintanya setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia adalah anugerah. Kan beliau ada tuh kutip atau buku saku judulnya Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaedah dalam keistiqomahan. Salah satu di antaranya beliau menyebutkan, bahkan di antara 5 pertama, ada di 5 pertama. Kok enggak nomor 2, nomor 3? Kata beliau, al-istiqamah minhah ilahiyah. Keistiqomahan ketika seorang itu lurus taat beragama, itu anugerah ilahi, Allah yang kasih. Jadi kita harus minta supaya Allah kasih. Kemudian mengerucut ke pertanyaannya, apakah kemudian yakni perlu saksi? Tidak. Saya rasa tidak. Cukup. dengan Anda bertobat dan sekarang bentuk pernyataan Anda itu cukup bahwasanya Anda alhamdulillah telah kembali kepada Islam, dan semoga semua kita semuanya yakni meninggal wala tamutuna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Dari Rifkon ada 7 ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci keturunanku maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi? Jika ada, bagaimana maksudnya? Karena banyak dijadikan sebagai sebagian orang untuk fanatik berlebihan kepada orang yang mengaku keturunan Nabi hingga tidak peduli orang itu benar atau salah. Siap. Terlepas dari kebenaran sabda ini, saya nggak tahu ya, harus di cross check dulu ya. Tapi yang jelas, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki satu prinsip terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita wajib mencintai, menghormati, memuliakan, mengagungkan Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang beriman di antara mereka, bukan cuma kerabat. Abu Jahal paman, Abu Lahab paman, tapi kan enggak beriman. Enggak. Semua orang, ini terjemahan atau definisi mudah untuk Ahlul Bait. Semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang saleh di antara mereka dan keturunannya, dan juga termasuk di antaranya adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ahlul bait. Udzakkirukumullah bi ahli baiti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengingatkan kalian atas nama Allah dengan ahlul baitku, dengan ahlul baitku, keluargaku. Apa maksudnya? Muliakan mereka, hormati mereka, cintai mereka. Ini kewajiban, mencintai, menghormati, memuliakan, bahkan menjaga, kata Abu Bakar As-Siddiq, wajib menjaga. Secara letter betul-betul menjaga. Anda jadi satpam untuk rumah, untuk istilah zaman sekarang itu habib atau habaib. Anda jadi satpam, Anda jadi bodyguard, Anda jadi penjaga mereka. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, perkataan beliau, menjaga mereka. Kewajiban. Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, yang siapa? Yang soleh. Nah, ini tolong di garis bawah ini, yang soleh, yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati dari Ahlul Bait adalah yang soleh, bukan yang toleh, bukan yang meninggalkan perintah, bukan yang kemudian menerobos larangan, kemudian bersembunyi, berkedok di balik saya, yakni keluarga Nabi Muhammad. No. Kata Nabi Muhammad SAW, man batta bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepat amalnya. Itu mau anak siapapun. Anda mau keturunan siapapun. Anda keturunan ningrat, Anda keturunan kerajaan, Anda keturunan berdarah biru, Anda keluarga Rasulullah. Tapi Anda lambat dalam beramal, ya lambat aja. Nasab Anda tidak bisa mempercepat. Apalagi Anda tidak beramal. Nah itu. Anda anak keturunan siapapun, semulia apapun, tapi kemudian Anda lambat beramal, nasab Anda tidak bisa mempercepat. Ya lambat aja dia. apalagi tidak beramal. Karena kemuliaan nasab itu erat hubungannya dengan kemuliaan ketaatan. Orang yang taat, nasabnya biasa-biasa saja, mulia. Orang yang nasabnya dahsyat tapi enggak taat, percuma. Tapi orang sudah nasabnya bagus, taat pula, waduh, top. Itu yang top. Sudahlah nasabnya baik, kemudian taat. Top. Dua. Empat kalau bisa jempolnya. Kalau semua jari ini jempol, semuanya. Sudahlah nasabnya baik, kemudian taat. Top. Jadi mencintai, menghormati, mengagungkan, memuliakan keluarga Nabi Muhammad itu prinsip Ahlus Sunnah. Tapi kita tidak berlebihan dalam perkara tersebut. Hingga kemudian sampai na'udzubillah menuhankan mereka, no. Atau meyakin mereka bisa memiliki kaplingan surga, no. Dan ingat, yang kita cintai, muliakan, hormati, jaga, yang soleh di antara mereka. Ketika Anda tidak soleh, hilang semua itu dari kita semua kaum muslimin yang biasa ini. Hilang kecintaan, kehormatan, kemuliaan, penjagaan kita. Kenapa? Anda enggak soleh. Ya nasab Anda percuma dong. Wallahu a'lam bisa. Apalagi cuma yang ngaku-ngaku. Yang original saja, asli Ahlul Bait saja, dan Anda tidak taat, hilang semua itu dari kami. Pemuliaan, penghormatan, kecintaan, pengagungan hilang. Kenapa? Anda enggak soleh. Perintah Allah Anda tinggalkan, larangan Allah Anda tabrak. Nabi Muhammad katakan kepada anaknya, katakan kepada Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri kalian. Maksudnya adalah beramallah kalian, hai Quraisy, aku enggak bisa bantu kalian nanti di hari kiamat. Beliau sebutkan kemudian spesifik kepada pamannya, hai pamanku, spesifik kepada bibinya, hai bibiku, spesifik kepada anaknya. Nabi Muhammad sebutkan ke anaknya langsung. Hai Fatimah, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allahi syai'an. Wahai Fatimah, mintalah dariku hartaku, yang kamu mau aku akan kasih. Aku bisa kalau duit. Tapi aku tidak bisa memperkayamu, membantumu, menolongmu nanti di hari kiamat. Kamu harus beramal sendiri. Nabi Muhammad ngomong ke anaknya, dan Anda generasi ke-20, 21, 22, 23. Kalau kita standar per 100 tahun, misalnya, atau per 60 atau 70 tahun, sekarang sudah keturunan 23, 24 mungkin. Hitung aja. Ya. Ke anaknya beliau ngomong begitu. Anda keturunan yang sekian. Kemudian perintah Anda tinggalkan, larangan Anda terobos, oh, hilang dari kami penghormatan, pemuliaan, kecintaan, menjaga. No. Kenapa? Anda enggak soleh. Ahlul Bait yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita banggakan, yang kita jaga, yang soleh di antara mereka, ini kewajiban. Ini prinsip akidah, bukan cuma ini prinsip akidah seorang muslim. Mencintai, menghormati, mengagungkan, menjaga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang saleh di antara mereka, dan kita tidak berlebihan. Hingga kemudian menuhankan mereka, meyakini mereka mengetahui perkara gaib, meyakini mereka bisa kemudian memiliki kaplingan surga. No. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Dari diskon satu ya. Setelah itu kita sudahi. Sudah sejam, Pit? Sudah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya punya kakak tingkat, saya tahu dia itu orang, dia menyebutkan yakni inisial suatu kelompok ya. Ya, dia menyebutkan inisial Hizbut Tahrir ya. Disebut juga. Saya punya kakak tingkat yang saya tahu dia orang Hizbut Tahrir. Oke. Sepertinya dia mempengaruhi saya untuk ikut mereka. Jangan terpengaruh, simpel aja. Ya, makanya Anda harus berilmu. Jadi semua pengaruh bisa Anda yakni tepis. Itulah gunanya berilmu, itulah gunanya belajar. Dia sering tanya, kamu masih ya, Dek, ikut ke Syarifah Shalihah? Ya, jawab aja, masih atau enggak ya, Anda ikut kajian di Syarifah Niman di Martapura ya. Dan setiap bulan dia memberikan kertas yang berisi materi dan disuruh untuk membacanya seperti tentang khilafah. Ajak dia ke masjid juga dong. Dia ngasih kertas, ambil, nggak usah dibaca. Dianya ajak Syarifah, ikut kajian. Sekarang sudah masuk pengajian Al-Qawaidul Arba. Kajian Al-Qawaidul Arba itu untuk ibu-ibu Banjarbaru Martapura sebenarnya, karena sekarang online untuk semuanya. Dan saya umumkan sekarang ya, saya cuma katakanlah untuk tahap pertama ini baru dapat 300 dan semuanya masih on the way. 300 buku terjemahan syarah Syekh Shalih Fauzan untuk Al-Qawaidul Arba. Jadi cuma 300. Harusnya ini ya dibagikannya di Martapura saja, karena ini pengajian Martapura sebenarnya. Tapi karena online maka ya Martapura, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Jadi nanti prosesnya mungkin kita akan bagi rata. 150 dibagi di Martapura dan Banjarbaru, 150 di Banjarmasin. Dan mohon maaf untuk yang di luar Banjarmasin, Martapura dan Banjarbaru, ini untuk lokal sini karena mereka harus ngambil. Yang di Banjarmasin insya Allah akan dipersilakan ngambil ke Akh David. Sampai nggak pindah. Nanti ya akan dibagikan ya, masih on the way sebenarnya, ada 300 eksemplar. Dan di Banjarmasin 150 orang, nanti silakan ambil ke David. Mudahan nanti hari Rebo besok ya. Mudahan besok, atau mudahan hari ini paketnya sudah datang, jadi besok bisa dibagi. Banjarmasin ke Akh David, Martapura, nah saya belum tentukan siapanya. Tapi saya berharap kemudian, saya sebutkan nama Mbak Mirza, bisa membagikan untuk akhwat Banjarmasin dan Martapura. Jadi 150 di sana, 150 di sini. Nah, kenapa kita sebutkan itu tadi ya? Ajak tuh kakak kelasmu itu, belajar. Ya. Dia mendakwahi, Anda juga mendakwahi. Wallahu alam bisawab. Ingat, ini tugas untuk siapapun di antara kita untuk belajar. Karena syubhat hanya bisa dilawan dengan ilmu, dan syubhat mereka tentang perkara ini Anda harus mengilmuinya hingga Anda bisa menjawabnya. Enggak perlu debat. Sampaikan prinsip Anda, selesai. Ngabis-ngabisin waktu debat itu. Dah gitu juga kemudian mengeraskan hati. Usah. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Saya tidak enak untuk menolak ketika dia memberikan. Terima aja, nggak usah baca. Terima aja, nggak usah baca. Ya, banyak. Ya, ini kitab dengan banyak manfaat belum Anda baca, kan? Ya. Usul Salasah. Mungkin, sore ini, mungkin Anda belum khatam. Qawa'il Arba kita baru akan mulai. Ya, kitab Tauhid mungkin Anda sudah tam tapi mungkin belum mengulang. Perkara akidah, perkara manhaj. Baru bab 4. Banyak hal yang lebih bermanfaat. Lurus insyaallah, ini prinsip kita, keyakinan kita, belum kita pelajari. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Dan yakni siapapun di antara mereka dari tahun 70-an. Ini dari tahun 70-an ini. Mereka katakan nanti 10 tahun akan berkuasa, 15 tahun akan berkuasa, paling lambat 30 tahun akan berkuasa. Sekarang 2020. Ini khayalan. Tegakkan perintah Allah, tegakkan sabda Nabi Muhammad di diri Anda. Tegakkan kekhilafan itu di diri Anda. Saya pernah berbicara dengan orang seperti ini. Kalau ingin semua tatanan rapi, harus ada khilafah. Afan akhi, antum sholat lima waktu di masjid enggak? Hehehe. Kok hehehe? Saya nanya, antum sholat lima waktu di masjid enggak? Antum laki-laki nih. Kadang-kadang di rumah Ustaz, nah ente sholat lima waktu aja masih kadang-kadang di rumah ngomongin negara. Kebesaran ngomongnya. Orang kecil ngomong kecil aja. Ente ngomongnya terlalu tinggi. Kenapa? Perintah Allah di diri antum belum tegak. Jangan-jangan kalau nanti negara Islam tegak, antum yang pertama kali dicambuk atau antum yang dijebloskan ke penjara. Kenapa? Atau rumah antum dibakar. Kenapa? Antum sholat di rumah. Ya tentunya sebelum pandemik ya. Ya, tegakkan di diri Anda. Sudah keluarga Anda, istri Anda, anak Anda, suami Anda, orang tua Anda, paman bibi Anda, belum tegak. Belum tegak di diri kita, perintah Allah. Belum tegak di diri kita, sabda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita takutkan. Tegak dia, Anda pertama kali kemudian yang dirajam. Anda yang pertama kali kemudian dicambuk. Kenapa? Belum tegak di diri ini. Allah alam bisa. Jadi jangan salah prioritas. Ini mbak yang bertanya nih. Potong aja nih video saya ini nih, kasihkan dia. Ya. Ingat sejarah bagaimana kala itu, yakni Nabi Muhammad SAW duduk bersama Aisyah di pelataran rumahnya, dan saya tidak salah. Kemudian orang-orang Yahudi itu menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian lamnya hilang, assalamualaikum. Kalau cepat, itu enggak kentara, assalamualaikum, enggak kentara. Padahal lamnya enggak ada, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan enggak kentara tuh, assalamualaikum. Kan enggak kentara. Padahal lamnya hilang. Asamu dari asamu. Racun. Racun untuk kalian. Kemidasan untuk kalian. Nabi Muhammad didoakan binasa sama orang Yahudi. Apa jawab Nabi Muhammad? Waalaikum. Itulah prinsip kenapa. Ketika kita jelas mendengarkan orang non-muslim mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawabannya jelas. Kenapa? Karena lamnya jelas. Keselamatan untuk kalian, keselamatan untuk kalian. Dalam kurung, di dunia saja, di akhirat ente mampus. Kalau lamnya jelas, assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak pakai warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita jelas mendengar assalamualaikum, waalaikum. Itulah jawabannya untuk orang yang mengatakan kepada kita salam, tapi lamnya hilang. Assalamualaikum, waalaikum. Kecelakaan untuk kalian, ente juga. Nabi sudah menjawab demikian, Aisyah, wah, langsung Aisyah kemudian menambahkan, semoga Allah melaknat kalian, wah, banyak perkataan disebut dengan Aisyah untuk menistakan orang Yahudi yang mendoakan kecelakaan untuk Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ingat ya, ini di rumah Nabi Muhammad, di teras Nabi Muhammad ya. Wahai Aisyah, tidakkah kamu mendengarnya aku sampaikan? Dia mendoakan keburukan untukmu, wahai Rasul, tidakkah kamu mendengarkan yang saya jawab? Saya doakan balik. Doa mereka itu tidak makbul. Doa saya makbul. Apa yang saya ingin sampaikan? Aisyah teriak di rumahnya, ngumpat di rumahnya. Nabi Muhammad larang. Kakak kelas kamu nih kadang-kadang teriaknya di mana nih? Di mana teriaknya kakak kelas kamu ini? Demo sana sini. Perempuan. Wow, wow, wow. Apaan? Subhanallah. Yang kita sayangkan kadang-kadang jilbabnya besar, bukan cuma menutupi dada, sudah sampai pinggul terkadang jilbabnya, sudah sampai lutut kadang, khimarnya. Kadang bawa anak pakai gerobak, pakai apa tuh? Stroller. Iya, saking semangatnya demo, anak bayi bawa juga, subhanallah. Di rumah, kemudian Aisyah mengangkat suaranya, Nabi Muhammad tegur langsung. Teriak-teriak di luar rumah. Apaan? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu cuma satu perkara saja ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya punya teman di Jakarta. Dan dia menikah ke ex. Yani seperti kakak kelas antum ini. Tapi semangatnya masih ada. Begitu hamil 6 atau 7 bulan gitu ya. Ada demo apa gitu. Di Jakarta. Masih di Jakarta. Ada demo apa gitu. Wah, semangatnya masih berkobar. Dia izin ke suaminya, istri yang baik nih masih izin juga. Pengen ikut demo. Kata teman saya sekelas. kamu keluar, kamu ikut demo, kita cerai. Enggak jadi demo. Ya, sah, berlaku perceraian bersyarat seperti itu. Kamu keluar rumah, kamu ikut demo, kita cerai. Lagi hamil. Enggak hamil aja enggak, saya akan larang. Lagi hamil masih, subhanallah. Biasanya demo doang ya. Tanya perkara air aja mungkin Mbak Bibu jawabannya. Sebutkan perkara air yang bisa untuk bersuci. Nggak bisa. Bab toharoh ente belum selesai. Sok-sokan ngomong khilafah. Situ kenapa pengajian toharoh-toharoh? Loh, sholat kita tidak terima kalau kita nggak benar toharohnya. Meremehkan pembahasan toharoh. Sholat anda nggak sah kalau anda nggak benar toharohnya. Dan itu belum difahami. Subhanallah. Wallahu'alam bissawab. Saya ingat sekali satu pengajian. Lalu Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdan. Diceritakan kepada saya tentunya. Saya tidak menghadiri langsung kala itu. Tentunya saya pernah hadir tapi bukan kejadian kala itu. Seorang bertanya tentang kurang lebih seperti ini. Perkara kekhilafahan kata beliau. Tunjukkan kepada saya tata cara tayamum. Jadi pertanyaan sama jawaban beliau beda jauh. Dan dia tidak bisa praktekkan. Tayamum itu belum paham. Pengen menegakkan negara Islam. Tayamum itu belum paham. Dan begitu banyak bab fikih ibadah. Dan itu kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kenapa kita ceritakan? Kita belum paham. Akidah belum kuat, ibadah belum mantap. Tegakkan dulu hukum Allah, Allah akan berikan kuasa. Kalau belum, ya belum. Bagaimana kondisi kalian seperti itulah pemimpin kalian. Selama dia perintahkan kebaikan kita, buruk kita enggak tahu. Tapi terkadang kebijakan ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Saudi Arabia sekalipun, tidak sempurna. Tapi subhanallah, banyak perkara agama Islam, bukan banyak, rata-rata, bahkan semua perkara rukun Islam diatur di negara ini. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Anda enggak suka, keluar aja. Ya, jangan di sini. Tapi kan enggak. Nanti ini kakak kelas kamu nih, mau laki-laki, perempuan, kakak kelas kamu nih, sudah sampai semester akhir, pusing nanti dengan skripsi, udah berkurang dia. Mikirin skripsi. Begitu selesai, pusing cari kerja. Begitu selesai, pusing mikirin pernikahan, anak, istri, belum lagi nanti mereka sakit. Udah berhenti, dia akan dakwah kayak gini. Berhenti, kenapa? Karena tahu apa yang seharusnya dia lakukan untuk dirinya dan keluarganya. Apa? Selamatkan dari neraka Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, sudah jadi panjang. Mudah-mudahan bermanfaat dan khilaful maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.